Tresno iki tutu mung tolanan, kape mau amar kotahanan. Senta calo amon kesabaran, mugi Allah paring kesambatan. Aku cuma buat main. Alhamdulillah.